إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. المعنى الإجمالي الأحكام المأخوذة. طيب الأحكام المأخوذة من هذا الحديث أي الحديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه وهو قوله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم dengan lam التوكيد dan nun التوكيد. أخذنا من هذا الحديث أحكاما عدة، منها الأول ظاهر الحديث وجوب تعديل الصفوف wajibnya meluruskan saf، karena bukan hanya perintah tetapi perintah yang ditekankan dengan taukidat dengan penekanan-penekanan penegasan-penegasan wahuwa lam التوكيد والنون التوكيد الثقيلة لا تسوون صفوفكم. وماذا أيضا يمنوجكن واجب أنجما أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وقد أخذنا بالأمس أن هذا اختيار بين شيئين وكلمة أو adalah memberikan pilihan antara dua perkara luruskan atau dibolak-balikkan wajahnya. Pilih. Mau luruskan, selamat. Dari ikhtilaful wujuh. Kalau dia tidak meluruskan, maka yang kedua, ikhtilaful wujuh. Fahada dalil ala wujub ta'dil as-sufuf. Yang berarti tahrim ta'wijiha. Yang berarti haramnya bengkok. Lil wa'id syadid. Karena ancaman tadi. Yang syadid, yang sangat keras. Walakin yujad fi ba'dil ahadith as-sahihah ma yukhaffif min hidati hadha at-ta'kid. Tetapi ada beberapa hadis-hadis yang sahih yang meringankan atau menurunkan kerasnya hadis ini. Yukhaffif, meringankan. Hidah, kerasnya. Hadha at-ta'kid. Kerasnya penegasan ini ada yang meringankan. Fayusrif ila istihbabi ta'diliha. Yang akhirnya menurunkan dari wajib kepada istihbab, anjuran. Wal karaha asyadidah li'wijajiha. Tetapi tidak disukainya bengkok dengan karahah yang keras. Wadzalika ma'khudun minal haditsis sabiq, dan ini diambil dari hadis yang sebelumnya. Karena hadis sebelumnya berkata, inna taswiyatus shufuf min tamamish shalah, bahwa meluruskan shaf termasuk kesempurnaan salat. Sedangkan tamamish shalah sudah pernah dibahas. Hadza ziyadah an wujubiha wa arkaniha. Bukankah salat ada arkanus salah, ada wajibatus salah, dan ada mukammilatus salah, ada rukun-rukun salat, ada kewajiban-kewajiban salat, dan ada pula pelengkap salat, penyempurna salat. Aindak mendil. Beliau melihat tadinya, karena di bawahnya ada perubahan pendapat. Maka beliau melihat bahwa taswiyatus shufuf min tamamish shalah, dari jenis yang pertama. Madza bika? Limadha tadhak? Hah? Madza bik? Undur ila sabura. Salat dibagi. Ada rukun-rukunnya, ada wajiban-kewajibannya, ada penyempurnanya. Kalau yang ini dan yang ini enggak ada, maka dia imma terancam batal salatnya atau terancam dosa. Tidak mengerjakan kewajiban kan dosa. Tapi kalau penyempurna ditinggalkan, enggak apa-apa toh. Ini yang tadinya dilihat oleh sahibul kitab bahwa Syekh Abdullah Al-Bassam, bahwasanya berarti meluruskan shaf bukan kewajiban karena hanya penyempurna saja. Saya katakan, walakin inzur ilah al-hasyiah, lihat hasyiahnya, lihat footnote-nya. Tsumma dhahara lana, kemudian tampaklah bagi kami, anna hadis taswiyatus shufu min tamamish shalah, bahwa hadis taswiyatus shufu min tamamish shalah la yufidu takhfif, tidak memberikan faedah meringankan dan menurunkan dari wajib kepada mustahab, tidak. La yufidu takhfif min hidatit ta'kid, tidak mengurangi kerasnya ancaman untuk meluruskan shaf. Fa itmamush shalah wajibun muta'akkid, maka menyempurnakan salat itu adalah suatu keharusan. Dan ditegaskan, ditekankan. Baik. Berarti apa pendapat beliau yang belakangan? Karena kadang-kadang para ulama memiliki qaulan. Qaulul awal, qaulul akhir. Allah yahdik ya Mu'ad. Bukan ini kacamatanya. Ini semuanya plus. Jadi ngelihat orang bureng. Tak bersih-bersihkan tetap bureng. Gini aja deh. Nafas. Kalas ijlis. Qala. Bahwasanya takmilah atau penyempurna salat itu adalah harus. Ini pendapat terakhir beliau. Setiap ulama atau sering kali ulama memiliki pendapat yang berubah. Mana yang dipakai? Yang awal atau yang belakangan? Yang belakangan. Namanya ilmu seseorang ya tatawar. Berkembang, berkembang, berkembang. Dan itu tidak aib. Sehingga kalau mau dicari kesalahan-kesalahan para ulama, kenapa kau ucapannya di sini mengatakan boleh, di sini mengatakan tidak boleh? Itu bukan cercaan. Dan tidak pantas diambil untuk mencerca mereka. Karena mereka melihat suatu saat bahwa ini rajih. Ternyata setelah mendapatkan sekian banyak dalil, berubah. Ternyata yang rajih yang ini. Itu sangat mungkin terjadi. Dan itu bukan kontradiksi mereka para ulama. Imam Syafi'i punya qaul qadim, punya qaul jadid. Imam Ahmad selalu dinukilkan fi ihda atau fi ahad qawlaihi, dalam salah satu pendapat beliau, dalam salah satu dari dua pendapat beliau. Khamil bin A'azakumar, demikian pula beliau awalnya menyatakan bahwa kerasnya tadi perintah latusawunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum, kemudian setelah itu diancam kami akan bolak-balikan wajah-wajah kalian. Ini keras sekali, yang menunjukkan harus. Kemudian kata beliau, tapi diringankan dengan hadis yang menyatakan bahwasanya taswiyatus shufuf min tamamis shalah, hanya penyempurna salat. Ikhwan ibn na'azakumullah, adakah sesuatu dari salat yang bukan arkanus shalah tapi wajib? Ada apa enggak ada yang berkait dengan salat? Bukan rukun-rukun salat tapi harus. Bahkan tidak berkait dengan sahnya salat tapi harus. Seperti salat jamaah. Salat berjamaah. Apa hukumnya? Wajib. Tetapi kalau salat dalam keadaan tidak berjamaah, sah atau tidak sah? Sah. Sama demikian pula ini, taswiyatus shufuf harus. Tetapi kalau dikaitkan dengan sholat, memang kalau tidak lurus pun sholatmu sah. Mengapa? Karena minta mamil salah. Dan itu ada. Perkara yang wajib berkait dengan sholat, tetapi tidak berkait dengan syarat sah sholat. Sehingga sholatnya tetap sah, hanya saja tidak sempurna. Ini makna hadis. Fa inna taswiyatus shufuf min tamamis shalah. Qala ats-tsaniyah min al-fa'idah allati istafadnaha min hadha al-hadith shiddatu ihtimami sallallahu sallam shiddatu ihtimamihi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam bi iqamatis shufuf. Sangat perhatiannya beliau alaihi salatu wassalam dalam meluruskan shaf. Faqad kana yatawalla ta'diluha biyadihi al-karimah. Di mana beliau langsung yatawalla ta'diluha, maksudnya langsung memegang pelurusan. Artinya langsung beliau sendiri yang meluruskan. Biyadihi al-karimah, dengan tangannya sendiri yang mulia. Wa hadha yadullu ala anna taswiyata shufuf min wadhifatil imam. Ini menunjukkan bahwa meluruskan saf termasuk tugasnya imam. Allahumma illa idza kathura al-musallun. Allahumma illa idza kathura al-musallun bihaits yanshaghalu al-imam bi taswiyati shufuf. Di mana imam terlalu sibuk kalau harus meluruskan sekian banyaknya manusia. Maka tidak mengapa untuk menunjuk orang-orang untuk meluruskan. Sebagaimana di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menyatakan sawu i'tadilu, itu di saf-saf belakang sudah ada petugas untuk meluruskan. Amirul Mukminin datang ke saf-saf yang terjangkau oleh beliau. Selebihnya orang-orang yang memang ditugaskan untuk meluruskan. Fahada kalau memang terlalu banyak. Tetapi intinya bahwa taswiyatus shufuf min wadhifatil imam. Taswiyatus shufuf adalah termasuk tugasnya seorang imam. Thalithan. Annal jazaa'a min jinsil amal. Kita mendapatkan faedah bahwa yang namanya balasan sesuai dengan jenis amalannya. Amalannya tidak mau meluruskan saf, maka balasannya dibolak-balikan wajahnya. Faqad tawa'ada bi mukhalafati wujuhihim. Telah diancam dengan dibolak-balikannya wajah-wajah mereka. Karena muqabil mukhalafati shufufihim. Karena pelanggaran mereka, yaitu berbolak-baliknya saf-saf mereka. Yang ketiga. Ghadabun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala ikhtilaf as-shufuf. Marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atas berselisihnya saf-saf. nadanya nada marah karena terlihat dari kalimat satu, lamut taukid dan nun taukid, kedua mengancam. Ini menunjukkan marah. Latu sawunna sufufakum. Apalagi ketika melihat asbabul wurud. Kalau ayat asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud. Sebab terucapnya hadal hadis. Mahu asbabul wurud hadal hadis. Apa sebab terucapnya? Disebutkan di sini. Sebab terucapnya ketika Rasulullah SAW sudah menganggap mereka qad aqalu, sudah paham, ternyata terlihat rajulan badian sadruhu, terlihat seseorang yang maju ke depan, dadanya terlihat sendiri. Maka Rasulullah SAW memarah padanya dan menyatakan, la tusawwunna sufufakum, aula yukhalifannallahu baina wujuhikum. Yang keempat sudah disebutkan, ghadabun nabi ala ikhtilafis saf. Fayaqtadil hadar. Berarti konsekuensinya kita harus berhati-hati dari sesuatu yang nabi marah karenanya. Khamisan, fihi jawazu kalamil imam fima bainal iqamati wassalah. Di sini ada pelajaran lain. Bolehnya seorang imam berbicara antara iqamat dengan sholat. Kalau sudah qad qamatis sholah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sebelum sholat, boleh gak berbicara? Boleh. Buktinya, hadis ini. Nabi menyatakan, la tusawuna sufakum. Atau Nabi menyatakan dengan ancaman. Atau Nabi menyatakan dengan pelajaran. Faina taswiyata subuh min tamamis sholah. Atau Nabi menyatakan, aina fulan. Atau Nabi menyatakan, demikian dan demikian, bimbingan terhadap salat, maka itu diperbolehkan. Wa salatu lima ya'rudu minal hajah, antara iqamah dan salat, lima ya'rudu minal hajah, kalau memang dihadapkan pada kebutuhan, seperlunya. Jangan bikin kajian setelah qomat menunggu salat dalam keadaan berdiri semuanya. Tidak. Artinya indal hajah saja, keperluan saja. Anak-anak jangan ribut, jangan di belakang, jangan ramai, ila akhirih. Ini kata-kata seperti itu boleh. Atau yang sejenis itu. Al-hadithu sab'un an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna jaddatahu Mulaikah da'at Rasulullah SAW lita'amin sana'atuhu lahu فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي بكم قوموا فلأصلي بكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا اليتيم هو ضميرة جد حسين ابن عبد الله ابن ضميرة حديث لأنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. Beliau meriwayatkan, menceritakan bahwa neneknya, yaitu Mulaikah, nah, disebutkan dalam footnotenya, masarraha bihi min annaha jaddata Anas, itu menyelisihi riwayat yang masyhur. Wa dhalika anna hadal hadis yarwihi Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha an Anasin. فالضمير من جدته يعود إلى إسحاق ابن عبد الله وهو أم أبيه. Kembalinya ضمير ها itu bukan kepada Anas, walaupun zahirnya sepertinya anna jaddatahu ay Anas. La, disebutkan yarwihi Ishaq ibn عبد الله ibn Abi Talha an Anas. فالضمير والله أعلم min jaddatihi ya'udu ila Ishaq ibn Abdullah Wahiya ummu abihi. Itu adalah ibu dari bapaknya. Qala Ibnu Abdul Barr wa Iyad wa Nawawi. Fakana yanbaghi lil musannif. Semestinya musannif yadhkur Ishaq. Menyebutkan Ishaqnya. Faya'udu dhamir alaih. Sehingga dhamirnya kembali kepada Ishaq. Dan ini semestinya disebutkan dalam kitab Umdatul Ahkam. Riwayat dari Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha an Anas anna jaddatahu. Karena Ishaqnya disebut, maka kembalinya kepada Ishaq. Faya'udu dhamir alaihi fatakunu ummu Anas li'anna Ishaq ibn Akhi Anas. Berarti dia adalah ibunya Anas, bukan neneknya. Paham? Tapi neneknya Ishaq. Ibunya Anas. Baik, naam. Dzakara ba'dhum annaha jaddat Anas ummu ummihi wa hiya jaddat Ishaq ummi abi. Itu adalah neneknya Ishaq ibni Abdullah karena dia adalah ibu dari bapaknya. Wa in bagi dzikru Ishaq lil khuruj min al khilaf, supaya keluar dari khilaf, maka disebut Ishaqnya. Sehingga kalian hafalkan nanti dengan lafaz an Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha an Anas anna jaddatahu ay jaddat Anas jaddat Ishaq yani ummu Anas, ibunya Anas ibn Malik. Afhum? Kembali kepada kita. Namanya Mulaikah. Beliau mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li ta'amin sana'athu. Mengundang Nabi untuk makan makanan yang beliau buat sendiri. Mulaikah radhiyallahu ta'ala anha. Fa akala minhu, maka Nabi pun datang memenuhi undangannya, kemudian makan makanannya, tsumma qala, kemudian berkata sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qumu falu usalli bikum. Bangunlah kalian, aku akan salat mengimami kalian. Qala Anas, berkata Anas, faqumtu ila hasirin. Maka aku pun bangun mengambil tikar milik kami, qadis wadda min tuli ma labis. Atau min tulil muks dalam riwayat. Aku ambil tikar yang sudah menghitam karena lamanya dipakai. Famadahtuhu bima'in, maka aku percikin dengan air, ini aku cuci dengan air. Faqama alaihi Rasulullah sallam, maka Nabi pun berdiri di atasnya. Wa saffaftu ana wal yatim wara'ahu. Maka aku pun membuat saf aku dan seorang anak yatim di belakang beliau. Wal ajuzu, sedangkan ajuz ibunya di belakang kami. Fasallalana rak'ataini, maka Nabi pun salat mengimami kami dua rakaat. Tsumman sarafa, kemudian beliau pergi. Ikhwan fillah na'azakumullah, betapa bagusnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, memenuhi undangan walaupun dari orang yang miskin, bahkan tikarnya sudah menghitam karena terlalu banyak dipakai, terlalu lama dipakai. Dan lagi pula beliau membalas dengan kebaikan. Apa kebaikan yang beliau jadikan sebagai balasan? Mengajarkan satu ilmu. Aku akan imami kalian salat. Maka diajarkan bagaimana salat berjamaah. Disafkan laki-laki di belakangnya dan wanita di belakang laki-laki. Wali Muslim, dalam riwayat Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salla bihi wa bi ummihi. Bahwa dalam riwayat Muslim disebutkan Rasulullah SAW salat mengimami Anas dan mengimami ibunya. Berarti bukan jaddatahu, bukan neneknya, tapi ibunya. Sallabihi wa bi ummihi. Salat mengimami Anas dan ibunya. Faqamani an yaminihi. Kemudian beliau meletakkan aku di kanannya dan wanita di belakang laki-laki. Baik. Wahadal hadis fis saf. Hadis ini berbicara tentang saf, tetapi bukan masalah meluruskan saf, tetapi masalah kedudukan antara tiga laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Gharibil hadis, beberapa kalimat dalam hadis ini. Pertama, kalimat fanadhahtuhu bima'in. An-nadhah pernah dibahas, yaitu ar-rash, memerciki dengan air. Tetapi sudah pernah kita sampaikan kalimat rash atau kalimat nadhah kadang bermakna benar-benar memercikin saja, tapi kadang bermakna mencuci. Seperti dalam hadis tentang madhi, kuntu rajulan madza'an fastahaytu an as'ala Rasulullah sallam fa amartu al-miqdada bil aswad fasa'alahu faqala igsil dakaraka wanbah farjak. Atau dalam riwayat, indah farjak wa tawadda. Wanbah maknanya ciprati. Tetapi ternyata maknanya, igsil dakaraka, cuci kemaluanmu. Berarti makna nadah adalah mencuci. Barakallahu fikum. Demikian pula di sini. Fanadahtuhu, aku perciki dengan air, maknanya aku cuci dia. Al-ma'na li jumali. Maknanya secara global, secara ringkas, da'at Mulaikah radhiyallahu ta'ala anha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li ta'amin sana'atuhu. Mulaikah radhiyallahu anha mengundang Rasulullah sallam untuk makan makanan yang beliau bikin sendiri. Wa qad jabalahu Allah ta'ala ala a'la al-makarim wa asma al-akhlaq. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan jabalahu, artinya memberikan kepada Nabi satu sifat, yaitu a'la al-makarim wa asma al-akhlaq, setinggi-tinggi akhlak, setinggi-tinggi kemuliaan akhlak kepada Rasulullah SAW. Wa minha tawadu' al-jam, di antaranya adalah tawadu' yang sangat. Jam artinya sangat. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Hubban jam artinya cinta yang sangat. Maka di sini tawadu' al-jam yakni tawadu' yang sangat. Fa kana ala jalalati qadrihi wa 'uluwi makanihi yujib da'wat al-kabir was-saghira. Maka dengan kemuliaan beliau, dengan tingginya kedudukan beliau, beliau menyambut undangan. Apakah undangan dari orang kecil atau orang besar? Dari orang tua atau anak muda? Adzakar wal unsa, undangan dari perempuan ataupun laki-laki. Wal ghani wal faqir, dari orang miskin ataupun orang kaya. Yuridu bidzalikal ahdaf as-samiyah. Tentunya yang dimaukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah tujuan-tujuan yang sangat tinggi. Ahdaf as-samiyah. Tujuan yang sangat tinggi. Kalimat sami maknanya tinggi dari kata sama. Wa yusamma sama samaan lianahu minas sumu. Langit dikatakan dengan sama karena dia sumu, tinggi di atas. Maka sami maknanya tinggi. Wal maqasid al-jalilah. Juga Nabi punya tujuan-tujuan yang sangat mulia. Apa di antaranya? Min jabri qulubil ba'isin. Untuk jabr qulub al-ba'isin. Memberikan. Atau kalau kena maknanya jabr adalah menambal, tetapi di sini sepertinya maknanya adalah menutupi hati yang dalam keadaan memiliki kesusahan. Menyenangkan orang yang susah. Menggembirakan. Kalau sudah dia miskin, pengen undang Nabi, enggak didatangi bisa, enggak diundang. Atau tidak didatangi, tidak disambut ajakannya, tambah sedih. Tetapi jabr li qulubihim, agar hati mereka gembira, sehingga terhibur, sembuh dari kesusahannya. Ini tujuan Rasulullah SAW. Wa tawadu' lil masakin, termasuk tujuannya, adalah tawadu' untuk menunjukkan tawadu' beliau kepada orang-orang miskin. Dan yang ketiga, ta'limil jahilin. Mengajar ilmu kepada orang-orang yang belum tahu. Al-jahilin, saya terjemahkan yang belum tahu. Sehingga terlihat sopan. Ya. Mengajarkan ilmu kepada orang yang belum tahu. Diajarkan oleh Nabi SAW. Ila ghairi dhalika min maqasidil hamidah. Dan lain-lainnya dari tujuan-tujuan yang sangat terpuji. Tujuan-tujuan yang sangat terpuji. Kalau tujuannya karena senang diundang, mungkin yang kaya dan makanannya lezat datang. Kalau yang miskin makanannya hanya begitu saja, enggak datang. Karena tujuannya, untuk apa? Saya enggak suka makanan seperti itu. Tapi Nabi tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah mengajarkan akhlak yang mulia, kemudian menggembirakan hati orang-orang miskin, dan juga mengajarkan orang yang tidak tahu agar tahu, lebih dekat. Faja'a ila hadhihi ad-da'iyah. Maka beliau pun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendatangi undangan Mulaikah radhiyallahu taala anha Ummu Anas. Wa akala min ta'amiha, dan makan makanannya. Tsumma tanama hadhihi al-fursah, kemudian memanfaatkan kesempatan tersebut. Kalimat iqtanama dari memanfaatkan. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Itu iqtanim. Al-fursah, kesempatan. Mengambil kesempatan tersebut. Liyu'allima ha'ulail mustad'afin alladhina rubbama la yuzahimun al-kibar. Diambil kesempatan tersebut untuk mengajarkan pada mereka. Orang-orang mustad'afin. Orang-orang yang fuqara. Orang-orang yang lemah. Alladzina rubbama la yuzahimun al-kibar. Yang bisa jadi mereka itu tidak bisa bergabung atau tidak bisa berdesak-desakan bersama orang-orang besar. Alal majalis al-mubarakah, di majlis-majlis yang diberkahi. Anas dan ibunya dan juga yang bersamanya mungkin tidak ikut di majlis-majlis para tokoh-tokoh besar. Iya kan? Sehingga Rasulullah SAW melihat ini kesempatan untuk mengajar kepada mereka. Mungkin mereka belum tahu. Fa'amarahum bilqiyami liyusalli bihim. Maka Nabi memerintahkan mereka untuk bangkit, berdiri untuk salat. Aku imami kalian. Tentunya bukan hanya saf. Salatnya pun mereka lihat. Bagaimana Rasulullah SAW berdiri, bagaimana rukunya, bagaimana sujudnya. Barangkali mereka tidak ikut atau tidak sempat untuk melihat Rasulullah SAW karena mereka mungkin di belakang ketika Rasulullah SAW mengajarkan sholat. Di samping perempuan juga, maka mungkin di belakang tidak melihat. Maka kesempatan sekarang, aku imami kalian sholat. Hatta yata'allamu minhu kaifiyatus shalah, agar mengajarkan pada mereka bagaimana tata cara sholat. Fa'amada Anas ila hasirin qadim, maka Anas pun menyengaja untuk mengambil tikar yang sudah lama. Qad swadda min tulil mukthi, sudah menghitam karena panjangnya dipakai, terlalu lama dipakai. Faghasalahu, kemudian dicuci oleh beliau. Faqama alaihi Rasulullah SAW, maka Nabi pun berdiri di atas tikar tersebut. Enggak kemudian jijiklah itulah, tidak. Rasulullah SAW seorang yang mutawadha. Beliau berdiri tikar tersebut, yusalli bihim, salat mengimam mereka. Wa saffa Anas wa yatim ma'ahu. Membariskan Anas dan yatim bersamanya satu barisan. Khalfan Nabi, di belakang Nabi secara langsung. Wa saffat al-ajuz, dan membariskan atau menyuruh ajuz, ibu-ibu tadi, di belakang. Sahibat ad-da'wah, pemilik undangan tadi, Mulaikah, di belakang. Min warai Anas wal yatim, di belakang Anas dan anak yatim. Tusalli bihim. Fasalla bihim rak'atain. Maka Nabi pun salat mengimami mereka dua rakaat. Thumma sarafa, kemudian pergi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ba'da an qama bihaqqi da'wah ta'lim. Setelah Rasulullah SAW memenuhi undangan dan sekaligus mengajarkan pada mereka ilmu sebagai balasan kebaikan. Bukankah Nabi mengajarkan, idza sana'alaka ma'rufan faltukafi'uh. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seorang yang berbuat pada kalian kebaikan, hendaklah imbangi dengan kebaikan juga. Yani membalas budi, membalas kebaikan dengan kebaikan itu sunnah. Jangan sampai dilupakan. Oh, dia pernah berbuat baik pada saya. Balas dengan kebaikan. Dan termasuk kebaikan yang besar, yang tiada taranya, adalah mengajarkan ilmu. Sehingga Rasulullah khususkan, aku ajarkan pada kalian. Salat. Aku akan imami kalian. Siap-siap. Untuk berwudu dan lainnya, aku akan imami kalian salat. Wa manallahu alaina bittiba'ihi. Semoga Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk mengikut beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Fi af'alihi wa akhlaqih. Dalam perbuatannya dan dalam akhlaknya. Intaha mulakhasan. Berarti bagaimana bentuk barisannya? Rasulullah SAW, kemudian Anas dengan yatim, kemudian ibu-ibu di belakang. Ini dalam lafaz yang pertama. Dalam lafaz kedua tidak disebutkan yatim. Dikatakan Rasulullah SAW, wasafaftu ana, atau memerintahkan aku di kanannya. Ini Nabi, ini Anas di kanannya. Baru ibu-ibu di belakang. Ini kalau bertiga, ini kalau berempat. Kalau satu di kanannya, an yaminihi. Kalau dua, min waraihi. Baik. Nuasil insyaAllah fi darsil qadim biiznillahi ta'ala. Ikhtilaf al-ulama wal-fawaid.